Mitra bisnis, sungguh ironis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang garis pantainya termasuk salah satu terpanjang di dunia, masih harus melakukan impor garam. Setiap tahun, Indonesia harus mengimpor sekitar 60% kebutuhan garamnya. Di sisi lain, pemerintah sebenarnya memiliki perusahaan garam guna menangani sektor ini. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan anggota DPR, Siswono Yudohusodo. Pak Siswono, apa komentar Anda? Jadi Indonesia pada waktu ini masih mengimpor garam sekitar 1,6 juta ton setiap tahun, yang merupakan 50% dari kebutuhan nasional setiap tahunnya. Setiap tahun kita memerlukan garam sekitar 3,2 juta ton, di mana sekitar 1,8 juta ton itu untuk konsumsi pangan dan sekitar 1,4 juta ton itu untuk industri. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa panjang pantai Indonesia ini 88 ribu kilometer, terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Hal itu suatu ironi. Masalahnya adalah karena seperti yang kita ketahui, pusat-pusat produksi garam kita, kecuali di Madura dan sedikit di NTT, umumnya di daerah-daerah dengan curah hujan yang tinggi. Apalagi pada musim hujan berkepanjangan seperti sekarang ini, tempat pembuatan garam di Indramayu yang curah hujannya tinggi, yang produktivitasnya rendah. Indonesia mengimpor dari Australia. Seperti apa industri garam di negara tersebut? Australia satu tahun itu menghasilkan garam itu sekitar 6 juta ton. Kita 1,5 juta ton, 4 kali kita. Australia mencari tempat untuk membuat garam itu di daerah yang paling kering, yaitu di Australia Barat, dengan curah hujan yang paling rendah di Australia, dengan laut di tingkat kadar garam yang tertinggi. Jadi menurut hemat saya, untuk Indonesia, kita juga harus berpikir lebih ilmiah untuk melakukan relokasi industri garam kita ke tempat-tempat yang paling kering dan di laut yang kadar garamnya paling tinggi, yang tidak ada muara sungai yang membawa air tawar ke lautnya. Menurut Anda, di daerah mana seharusnya industri garam berada? Tempat yang paling ideal untuk itu adalah Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Liburaya, itu membuka pintu mengundang siapa investor yang mau membuka industri garam di NTT. Persaingan di dunia ini semakin ketat, dan lebih parah lagi, kita sudah masuk di dalam ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area. Bebas biaya masuk garam Australia ke Indonesia memukul industri garam kita, yang harus kita akui, daya saingnya memang masih rendah. Kalau ini kita biarkan terus, import garam kita akan semakin meningkat, yang menguras devisa kita. Amat sangat disayangkan. Sehingga reorientasi dan kemudian pembangunan relokasi daripada industri-industri garam di tempat yang lebih sesuai harus menjadi program nyata dari pemerintah, terutama oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Demikian Siswono Yudohusodo. Saya Kiki Wijaya.